Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sederet-sederet jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah ingkang kawula hormati, ingkang mugi-mugi dirahmati saha dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita unjukaken dumateng Allah yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini di dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita badhe bahas hikmah dari Surat Al-Baqarah ayat 268. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kemerdekaan. Kemerdekaan jiwa atau kemerdekaan hati. Karena kita pada saat ini sedang memperingati kemerdekaan bangsa, kemerdekaan negara, maka perlu kita membahas dan perlu kita mengetahui bersama adanya kemerdekaan jiwa. Selain kemerdekaan negara, kemerdekaan raga, kemerdekaan badan, ada kemerdekaan jiwa, kemerdekaan hati yang harus kita raih, kedah kita gadai, kedah kita sakit menggapai mendapatkannya. Dan kemerdekaan jiwa, kemerdekaan hati adalah dengan mentaati, dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala ketaatan, ketundukan, keterikatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 268 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita penjajahan dari setan kepada manusia. Bilih setan, setan niku ugi jajah kita, jajah seorang manusia. Akan tetapi penjajahan syaitoniku dari sisi penjajahan hati, penjajahan manah, penjajahan jiwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. yang artinya setan menjanjikan atau setan menakut-nakuti kalian, menjajah hati kalian dengan berupa kemiskinan, rasa takut berupa kemiskinan, dan memerintahkan kalian berbuat kejelekan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kita pengampunan dan juga keutamaan. Berkata Ibnu Katsir menjelaskan dan mentafsirkan ayat di atas bahwa syaitan menjanjikan kepada manusia berupa kemiskinan, itu maksudipun syaitan menakut-nakuti kita manusia dengan kemiskinan, sehingga manusia tidak melakukan kebaikan di jalan Allah. Ya, saat seorang manusia akan berbuat baik, maka diganggu dan ditakut-takuti oleh syaitan berupa kemiskinan, sehingga manusia tadi tidak jadi untuk melaksanakan kebaikan dan juga ketaatan. Dan ini termasuk penjajahan karena keterikatan, ketundukan hati dan juga ketakutan kepada setan. Kemudian di antara contoh dari ketakutan yang digambarkan setan kepada manusia saat melakukan kebaikan niku napa mawon, yang pertama adalah ketakutan yang berkaitan dengan akidah, ya, dengan akidah atau keyakinan di dalam hati. Manusia dijajah oleh syaitan, ditakut-takuti manahipun jiwanya dengan sesuatu yang tidak nyata berupa tatoyur. Tatoyur niku artosipun toir, berasal dari kata burung, anggapan kesialan, anggapan celaka disebabkan karena burung tertentu. Ini zaman dulu tiang Arab menawi enten nggih burung manuk nggih, ada burung hantu, manuk ceguk, misalipun ada burung gagak, kemudian manahipun ajrih, takut ini tanda kematian. Ada burung hantu, burung gagak, ini tanda kesialan, ini tanda bahaya. Nggih. Sehingga menyebabkan seorang manusia tidak jadi beraktivitas, mau bekerja tidak jadi karena takut burung tadi membawa kesialan. Mau beraktivitas takut karena akan ada kecelakaan. Ya, ini menunjukkan bahwa manahipun wau dijajah, masih dikuasai oleh setan dengan ketakutan-ketakutan yang tidak ada dasar, dalil, dan kenyataan, hanya berupa burung. Kemudian juga di masyarakat kita ada misalnya cicak, ada cicak jatuh, maka ini dianggap bahaya, dianggap tanda kesialan, dianggap tanda kecelakaan, badi makaryo, badi nyambut damel, boten sios, tidak jadi karena takut tadi ada cicak yang jatuh. Kemudian juga naik motor, naik mobil, nabrak kucing, kemudian takut tidak jadi keluar rumah, tidak jadi bekerja, tidak jadi beraktivitas. Ya, ini termasuk penjajahan setan di dalam hati manusia berupa akidah, keyakinan. Nggih, manahipun nggadahi keyakinan-keyakinan ingkang boten leres, ketakutan raos ajrih, terikat boten bebas, tidak merdeka badhe tindak kantor, tidak jadi badhe tindak sabin, tidak jadi mau ke pasar, tidak jadi gara-gara burung, gara-gara cecak, gara-gara kucing. Ya, ini menunjukkan hatinya masih terjajah, tidak bebas dalam beraktivitas. Ya, kemudian juga pada bulan ini, bulan Syura, masih ada penjajahan hati sebagian manusia yang ajrih, takut sial, takut celaka jika melakukan hajatan, melakukan pernikahan. Ya, digambarkan syaitan tadi, syaitan ya'idukum, syaitan memberikan gambaran ketakutan-ketakutan yang tidak ada dasar alasan yang benar. Ya, ini yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah penjajahan syaitan di dalam akidah, keyakinan manusia. Kemudian ingkang nomor kalih, penjajahan syaitan berkaitan dengan ibadah. Nggih, ibadah contohipun adalah zakat. Zakat pertanian atau zakat emas, perak, gadah arto, tabungan ingkang kathah sudah mencapai nisab. Nggih, nisab niku batas jumlah di dalam zakat. Sampun haul, haul niku satu tahun uang tabungannya, hartanya sudah dimiliki selama setahun, kedahipun wajib zakat 2,5% dari total hartanya diinfakakan, didalakan kagem zakat. Tetapi setan memberikan gambaran menakut-nakuti, nggih, ajrih, supados manusia itu takut miskin. Nanti kalau bayar zakat rugi, kalau bayar zakat akan apa? Jatuh miskin, akan ya berkurang hartanya dan yang lain-lain, rasa takut saat melaksanakan ibadah zakat. Demikian pula bapak-bapak, ibu-ibu, saat seseorang akan melaksanakan ibadah haji, nggih. Haji niku wajib dumateng tiyang ingkang istitoah. Istitoah niku gadah kemampuan secara fisik sehat, badanipun fisikipun sehat, mempunyai kemampuan secara finansial, ya, punya harta untuk membayar tiket, untuk membayar ongkos ONH naik haji, nggih, sakniki sekitar 40-an juta. Maka saat manusia badhe daftar haji, mau naik haji, setan menjajah. Setan menakut-nakuti, ya, 40 juta rugi, 40 juta eman-eman, 40 juta lebih baik untuk modal usaha atau bangun rumah atau beli kendaraan. Ya, takut, ditakut-takuti masa depan, nanti masa depannya bagaimana. Ya, ini termasuk penjajahan setan kepada hati manusia saat akan melaksanakan ibadah raos ajrih. Kemudian ingkang nomor tiga, di dalam muamalah. Muamalah niku pergaulan sosial. Nggih, sosial dumateng tiyang sanes. Pada saat manusia akan berbuat kesainan, infak, sedekah, membantu tetangga, hajatan, membantu tiang sakit, donasi, bantuan, maka setan juga memberikan rasa takut, khawatir nanti hartanya berkurang, nanti hartanya habis, ya, sehingga tidak bersedekah. Kemudian juga berkaitan dengan tiang sepuh kepada orang tua, anak punya keluarga, orang tuanya juga tidak diberikan rasa bakti, ya, tidak memperhatikan orang tuanya, tidak pernah ditengok, tidak pernah dijenguk, ya. Kemudian juga harta tidak diberikan kepada orang tua. Ini termasuk penjajahan dari setan kepada manusia dalam permasalahan muamalah. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha merdeka dan terbebas dari penjajahan syaitan terhadap jiwa kita dan hati kita. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kemerdekaan itu ada dua macam. Merdeka ada dua macam. Yang pertama adalah kemerdekaan secara raga, badan kita. Saat ini alhamdulillah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia kita merdeka. Badan kita tidak ada penjajah Belanda, tidak ada penjajah Jepang yang seperti dulu. Kalau dulu apa, raga kita disiksa, orang-orang dipaksa bekerja, Romusa atau Rodi, kerja paksa. Sekarang kita merdeka, tidak ada yang menjajah. Tetapi perlu kita tingkatkan, perlu kita juga miliki adalah kemerdekaan hati, kemerdekaan jiwa kita. Yaitu kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari penjajahan dari setan. Berusaha menggapai dua macam kemerdekaan. Kita berusaha jiwa kita merdeka, raga kita juga merdeka. Alhamdulillah saat ini rogo kita merdeka, badan kita, fisik kita merdeka. Mari kita tingkatkan, kita raih juga kemerdekaan jiwa, kemerdekaan hati. Bagaimana caranya bapak-bapak, ibu-ibu, untuk memperoleh kemerdekaan jiwa? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, innal ubudiyyata lillah hiya haqiqatul hurriyah. Sesungguhnya ubudiyah, ubudiyah itu ibadah, penyembahan, namung dumateng Allah. Sesungguhnya saat temenipun menawi tiang niku namung nyembah, tunduk patuh dumateng Allah, niku hiya haqiqatul hurriyah, inilah kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Kemerdekaan ingkang sak temenipun niku adalah kemerdekaan jiwa kita hanya tunduk, dikendalikan, patuh kepada Allah. Amargi Allah ingkang nyiptaaken kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menguasai alam semesta, maka sepantasnya pantas kita niku tunduk hanya kepada Allah. Ya, faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Maka sinten tiyang ingkang boten nyembah Allah, tidak tunduk kepada Allah, maka dia telah terjajah menjadi budak selain Allah, dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh setan, dikendalikan oleh makhluk yang lemah. Ya, ini adalah kemerdekaan yang tertinggi, kemerdekaan ingkang paling agung, paling sae adalah kemerdekaan hati, kemerdekaan jiwa. Dengan kita menyembah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala mawon, kita salat, kita zakat, kita siam, kita berdoa, semua ketaatan, ketundukan kita persembahkan niat ikhlas dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini arti kemerdekaan. Kalau hati kita merdeka, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hati kita merdeka, nanti hati kita akan bahagia. Manah kita akan tentrem, tenang, hidup mulia dengan kemerdekaan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan kita orang yang bahagia, yang hidup tenang dan tentram, kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Ya, kalau kita hanya menyembah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saat beliau mendapatkan kesulitan, menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nembe enten kesusahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalja'u ila sholat, beliau selalu melaksanakan sholat. Dengan sholat sujud dumateng Allah, dengan sholat tunduk dumateng Allah, maka akan hilang segala kesusahan ingkang wonten, manah segala kesedihan itu akan hilang di dalam hati kita. Kalau hati kita itu benar-benar tunduk dan patuh namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan kesedihan niku biasanipun karena mikir menggalih permasalahan dunia. Biasanipun menggalih enten permasalahan kekurangan harta, dipenggalih enten permasalahan pekerjaan, dipenggalih enten permasalahan-permasalahan yang kaitan kaitannya dengan keduniaan, terlalu dalam memikirkannya, ini akan membuat kita sedih, hati kita akan sedih, maka semuanya itu akan hilang kalau kita berdoa dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah sudah memberikan kemerdekaan raga, kemerdekaan fisik kepada bangsa kita. Maka juga kita patut bersyukur atas kenikmatan kemerdekaan. Bagaimana bersyukur atas kemerdekaan tadi? Maka di dalam agama kita, agama Islam, dituntunkan dan disyariatkan bersyukur itu dengan hati, manah, dengan lisan dan juga dengan anggota badan. Bersyukur dengan hati berupa keyakinan dan kecintaan kepada Allah. Allah telah memberikan kita kemerdekaan, ini kita yakini, ini semuanya adalah pemberian, pertolongan dari Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, maka bangsa kita tidak akan bisa merdeka. Kita kalah dengan penjajah yang lebih kuat persenjataannya, lebih canggih. Bangsa kita hanya dengan bambu runcing. Kalau Belanda, Jepang dengan senjata otomatis dan yang lain-lain. Kalau tidak dibantu dan ditolong oleh Allah, maka kita yakin kita tidak akan bisa merdeka. Ya, ini yang pertama, manah kita kedah yakin semua yang kita dapatkan itu merupakan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan. Kita kedah ngakeni lisan itu pengakuan semuanya itu berasal dari Allah, pujian dumateng Allah, alhamdulillah Allah sampun paring kemerdekaan dumateng negara kita, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ini lisan kita kedah ngatah-ngatahaken ngalem memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tentu saja dengan anggota badan. Kita bersyukur dumateng Allah nikmat kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan negara kita dengan amal kesainan, ketaatan. Baik ketaatan secara pribadi berupa ibadah, sholat, puasa, zakat. Kemudian juga kita isi ketaatan dari sisi keluarga kita. Mari kita kondisikan keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah. Griya kita jadikan rumah yang penuh ibadah, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada rasa takut, sudah tidak ada penjajahan, bebas kita ibadah. Kita mau sholat, kita mau pengaosan, pengajian, tidak ada yang melarang, tidak ada yang membatasi. Mari kita isi keluarga kita dengan ketaatan, kita isi dengan kebaikan. Juga masyarakat, tetangga, masyarakat kita, kita bentuk masyarakat yang taat, yang agamis, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid diramaikan, pengajian-pengajian juga dihadiri. Kemudian kesosialan, sosial kemasyarakatan, kerukunan, ya ini juga lebih diperkuat sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia. Ini harus semakin diperkuat, saling menolong, saling membantu, gotong royong, ya, dan yang lain-lain. Ini kita isi dengan kebaikan. Dan juga tidak lupa kita mendoakan para pahlawan yang telah berjuang dalam rangka merebut kemerdekaan. Kemudian juga membantu para veteran-veteran perang, bapak-bapak, ibu-ibu juga, menawi enten tiang-tiang sepuh veteran perang yang ada di sekitar kita, monggo kita perhatikan kesejahteraannya. Mungkin saat ini masih hidup dengan kekurangan, tidak diperhatikan oleh pemerintah atau yang lain, maka dibantu para veteran-veteran perang, janda-janda, ya, janda-janda veteran perang juga. Kita bantu mereka agar mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, karena pengorbanan yang telah mereka lakukan dalam rangka mendapatkan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Ya, ini cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, kemerdekaan raga. Mari kita tambah, mari kita tingkatkan dengan kemerdekaan jiwa. Ya, raga kita sudah sehat, raga kita bebas, maka hati kita, jiwa kita juga harus sehat, juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh terjajah, boten pareng terjajah oleh setan yang mengajak kepada kejelekan, yang mengajak kepada keburukan. Ya, jangan sampai kita, hati kita dijajah, tunduk, patuh, kalah dengan ajakan-ajakan setan yang menghalangi kita dalam berbuat baik, dan mengajak kita berbuat untuk jahat, jangan sampai kita ikuti. Ya, ini kemerdekaan jiwa, kemerdekaan hati yang harus kita dapatkan, yang harus kita miliki. Ya, sampai di sini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kemerdekaan jiwa dalam rangka mengisi atau dalam rangka kita memperingati kemerdekaan negara, semoga kemerdekaan negara kita bisa kita isi dengan kebaikan dan juga dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo dipersilahkan. Wonten-wonten. Baik, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.